Ada cerita yang mungkin jadi nyata, kisah Bang Genit namanya. Telah beristri dan punya anak lima, selalu mengaku jenjaka. Suatu hari Bang Genit jalan kaki, matanya ikut mencari. Terlihat gadis berjalan seorang diri, hendak menanya dia dimaki. Istrinya disangka perawan, kena maki habis-habisan. Orang ramai nonton di jalan, aduh malu. Tiba di rumah Bang Genit kurung diri, tak dapat makan sehari. Bibir membengkak kena sepatu istri, akhirnya dia sadar sendiri. Hei hei, ada cerita yang mungkin jadi nyata, kisah Bang Genit namanya. Telah beristri bilang masih jejaka, tiap gadis lalu ditanya. Suatu hari Bang Genit jalan kaki, matanya ikut mencari. Terlihat gadis berjalan seorang diri, hendak menanya dia dimaki. Istrinya dia sangka perawan, kena maki habis-habisan. Orang ramai nonton di jalan, aduh malu. Tiba di rumah Bang Genit kurung diri, tak dapat makan sehari. Bibir membengkak kena sepatu istri, akhirnya dia sadar sendiri. Akhirnya dia sadar sendiri. Bang Genit pun sadar sendiri.